Kemudian salat berjamaah yang kedua. Siapa-siapa yang boleh jadi imam? Siapa-siapa yang boleh jadi imam dan makmum? Nah, siapa-siapa yang boleh jadi imam dan makmum? Satu, imam dan makmum yang sah. Imam dan makmum yang sah. Lima kelompok. Imam satu, imam dan makmum yang sah. Lima kelompok. Dan ini kan syarat-syarat imam dan makmum kan. Satu imam dan makmum yang sah. Lima kelompok. Satu. Kelompok pertama ya. Laki-laki bermakmum kepada laki-laki. Nah, itu sah. Jadi, makmumnya laki-laki, imamnya laki-laki. Sah sholatnya. Jelas? Yang kedua. Perempuan bermakmum kepada laki-laki. Sah sholatnya. Yang ketiga. Banci bermakmum kepada laki-laki. Banci bermakmum kepada laki-laki. Perhatikan apa maksud banci di sini. Hah? Apa maksud banci di sini? Bukan banci yang situ. Ya bencong. Nampaklah. Banci itu bahasa Arabnya khunsa. Khunsa itu orang yang dari lahir sudah punya dua kelamin. Ada dua kelamin dia. Nah, nanti kalau sudah dilihat kondisinya, dibuang salah satu. Itu namanya bencong asli. Khunsa bahasa Arabnya. Iya, ano. Iya, ano. Burung kalung ya. Ah, kalau udah besar nanti dia dibuang salah satunya. Jadi dilihat yang mana dominan, dia dominannya ke perempuan atau laki. Kalau dia lebih kuat ke perempuan, yang laki dibuang, dioperasi. Jelas? Nah. Jadi dia bermakmum kepada laki-laki sah. Yang keempat. Perempuan bermakmum kepada banci. Nah, khunsa tadi itu. Karena dia sifat laki-lakinya lebih kuat daripada perempuan. Yang kelima, perempuan berlima, perempuan bermakmum kepada perempuan. Nah, itu golongan-golongan yang sah imam dan makmumnya. Yang kedua, sekarang kelompok yang tidak sah imam dan makmumnya. Atau maksudnya berjamaahnya tidak sah. Ada empat kelompok. Sekarang kelompok dan ya kelompok yang tidak sah berimam dan bermakmum. Atau sholat berjamaahnya tidak sah. Ada empat kelompok. Satu. Laki-laki bermakmum kepada perempuan. Nah, jadi laki-laki tidak boleh bermakmum kepada perempuan. Batal sholatnya nanti. Tidak sah. Yang kedua, laki-laki bermakmum kepada banci. Tahu apa enggak? Laki-laki bermakmum kepada banci. Yang ketiga. Ketiga, banci bermakmum kepada perempuan. Yang keempat terakhir. Terakhir keempat, banci bermakmum kepada banci. Biasa. Boleh kalau mengimami perempuan. Boleh kan tadi kan? Enggak, emang dia khunsa yang punya dua kelamin dulunya. Enggak boleh. Makanya enggak ada ya banci mengimami laki-laki itu enggak ada. Walaupun dia dikuatkan sebagai perempuan, tetap yang boleh jadi makmumnya kan perempuan yang sah. Ya kan? Jelas? Sudah jelas, laki-laki dengan laki-laki yang sah, laki-laki dengan laki-laki. Dua, laki-laki, perempuan imamnya laki-laki. Yang ketiga, perempuan imamnya perempuan. Banci imamnya laki-laki. Yang keempat, perempuan imamnya banci. Yang kelima, perempuan imamnya perempuan. Itu yang sah. Yang tidak sah adalah laki-laki imamnya perempuan. Kedua, laki-laki imamnya banci. Yang ketiga, banci imamnya perempuan. Yang keempat, banci imamnya banci. Banci. Sudah? Nah, itu syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam melakukan sholat berjamaah. Sebagai tambahan, siapa yang bagaimana menentukan kriteria imam? Siapa yang lebih berhak sebagai imam? Yang lebih berhak sebagai imam, yang lebih berhak sebagai imam satu, urutan yang paling pertama adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Aqra'uhum li kitabillah, paling banyak hafalan Qur'an, walaupun masih kecil. Yang kedua, urutan yang kedua. Jadi kalau dalam satu masjid atau dalam satu kampung, baca Qur'annya sama semua kan? Nah, makanya a'lamuhum bisunnah. Makanya diambil yang lebih paham dengan hadis-hadis Nabi. Yang ketiga. Yang pertama kan paling banyak hafalan Qur'an. Kalau hafalan Qur'annya same. Hafalan Qur'annya same, pindah ke yang kedua. Yang paling paham masalah hadis. Nah, kalau Al-Qur'annya same, hadisnya same, pindah ke yang tiga. Apa yang ketiga? Akbaruhum, yang paling tua ya umurnya. Oh, bukan yang paling tua. Yang paling dulu hijrah. Ya kan? Nah, paling dulu hijrah. Yang ketiga itu yang lebih dulu hijrah, lebih dulu paham agama. Asbaquhum hijrotan wa islaman. Nah, kalau hijrahnya same, Qur'annya same, hadisnya same, makanya perlu pindah kepada yang lebih tua umurnya yang keempat. Yang nomor tiga tadi itu yang lebih dulu hijrah. Lebih dulu kenal agama, lebih dulu masuk Islam. Kalau sami seluruhnya barulah pindah ke yang empat, yang paling tua umurnya. Yang paling tua umurnya. Nah, sekarang posisi berjamaah. Kan enggak ada kan posisi berjamaah kan? Posisi berjamaah. Kalau dua orang laki-laki, satu, dua orang laki-laki. Posisi berjamaah, satu. Dua orang laki-laki. Berak. Dua orang laki-laki posisinya adalah sejajar. Sejajar. Bersab sejajar. Itu kalau dua orang laki-laki. Kedua. Kedua. Yang dua orang laki-laki sejajar, yang imam sebelah kiri, makmum sebelah kanan. Ya, yang pertama masih imam sebelah kiri, makmum sebelah kanan. Udah, yang kedua. Lebih laki-laki lebih dari dua orang. Laki-laki lebih dari dua orang. Berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, makanya imam di depan, makmum bersab di belakang. Terus yang ketiga. Yang ketiga laki-laki dan perempuan. Kan imamnya laki-laki kan? Nah, laki-laki di depan, makmumnya perempuan di sebelah kiri. Makmum di sebelah kiri. Sudah? Nah, sekarang perempuan dan perempuan. Yang empat, perempuan dan perempuan. Perempuan dan perempuan, untuk dua orang maupun beramai, untuk dua orang maupun banyak, posisinya harus sejajar. Nah, sejajar posisinya. Jadi kalau imamnya perempuan, dia di tengah-tengah, tengah-tengah makmum. Di kiri kanan makmumnya. Jadi imamnya tidak maju ke depan. Kalau perempuan imamnya itu harus sejajar. Nah, baik dia berdua ataupun lebih dari dua orang sejajar. Dah? Nah, sekarang